إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله واجب bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin atas karunia dan berbagai macam bentuk kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmatul Islam merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Dan ketahuilah, ketika seorang hamba diberikan kenikmatan dengan nikmatul Islam, dia adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan yang besar tersebut. Maka dari itu, butuh bagi kita untuk terus bersyukur dari kenikmatan tersebut, agar Allah subhanahu wa ta'ala terus menambah kenikmatan itu, terus mempertahankan kenikmatan Islam ini, hingga Allah Jalla wa'ala jemput ajal kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, jika kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan tambah kenikmatan itu atas kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur dan menggunakan kenikmatan itu dengan benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan azab yang pedih. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang besar setelah nikmatul Islam adalah nikmatul istiqamah. Nikmat seseorang terus bertahan dan berkelanjutan di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah di atas agama Islam. Istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim tentang nikmatul istiqamah ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang bersaksi dan menyatakan bahwasannya Rabb kami, pencipta, pengatur dan pemelihara kami adalah Allah. Lalu dia tetap bertahan dan istiqamah di atas persaksian dan ucapannya itu. Maka para malaikat akan turun ketika hamba tersebut berada di ambang ajalnya. Ketika al-maut akan mendatanginya, para malaikat berbondong-bondong turun memberikan kabar gembira kepada calon jenazah tersebut. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan khawatir terhadap apa yang akan terjadi nanti setelah kematian ini. Dan janganlah kalian bersedih dengan apa yang telah kalian tinggalkan, keluarga dan anak keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Dan bergembiralah kalian dengan jannah Allah ta'ala yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kami, kata para malaikat tersebut, adalah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan akhirah. Dan bagi kalian adalah segala sesuatu kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada kalian. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan sebagai bentuk hidangan dari Rabbul Alamin, Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah buah dari keistiqomahan seorang hamba. Istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah dalam menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah, kenikmatan istiqamah atau al-istiqamah ini merupakan perkara yang berat, merupakan perkara yang sulit untuk diraih kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang memang benar-benar ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan ini. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di belakang istiqamah ini berbagai macam sebab yang akan mengantarkan seorang hamba ketika hamba tersebut melakukan sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebab seorang untuk mendapatkan istiqamah. Dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keistimewaan dari nikmat istiqamah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab terbesar ketika seorang akan mendapatkan istiqamah adalah ikhlasun niyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas kepada Allah ta'ala ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Tidak pernah dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dia menghadapkan wajahnya, bertaqarrub hanya kepada Allah, bermunajah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertauhid, dia tanamkan tauhid itu benar-benar. Ketika dia berpegang teguh terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tanamkan dalam dirinya ikhlas, memurnikan niatannya hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang selain itu. Dia tidak mengharapkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dia pun juga tidak terpengaruh ketika kenikmatan-kenikmatan duniawi itu mempengaruhinya ketika dia berupaya untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang berupaya untuk ikhlas dalam melakukan amalan ibadah, dalam menjalankan tauhid dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keikhlasan ini akan membawa seorang hamba untuk sabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap bersabar di dalam berpegang teguh terhadap Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terus bersabar dalam berdakwah di atas jalan Allah ta'ala. Dia tetap bersabar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketahuilah, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, At-Tauhid dan juga Sunnah. Ketika seorang berpegang teguh terhadap keduanya, maka seorang akan berhadapan dengan konsekuensi dari Tauhid dan Sunnah yang dia berada di atasnya. Dia tidak akan berjalan dengan mulus dalam mengamalkan Tauhid. Dia akan menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang harus dia hadapi dengan tidak gentar sedikit pun dalam hatinya untuk tetap mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah dan tetap bersabar serta bertahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sunnatullah. Ketika seorang hamba menempuh jalan kebaikan, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan enak, berjalan dengan mulus tanpa adanya sebuah ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-179, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala biarkan kaum mukminin berada di atas kenikmatan yang sekarang dia berada di atasnya, dari kenikmatan ikrar dia, keimanan dia kepada Allah, kenikmatan dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada sebuah tujuan, ujian dan cobaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memisahkan mana di antara hamba-hamba Allah yang khabith, mana di antara hamba-hamba Allah yang jelek dalam imannya, jelek dalam sunnahnya, dalam berpegang teguh terhadap agama ini, dan siapa di antara hamba-hamba Allah yang thayyib, thayyib dalam akidahnya, thayyib dalam muamalahnya, thayyib dalam ibadahnya, baik dari segala sisi dari ibadah yang telah dia lakukan. Proses ini akan terus berjalan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai ajal menjemputnya, dan akan berhenti secara total sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga butuh bagi seorang untuk bersabar, bagi seorang dituntut untuk bersabar dalam mengamalkan tauhid, dalam mengamalkan sunnah, dalam berpegang teguh terhadap manhajus salafi, terhadap prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasul ridwanullah alaihi majma'in. Dia tetap bersabar di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi, kesabaran ketika seorang berpegang teguh terhadap agama ini merupakan salah satu buah dari keikhlasan. Seorang yang ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah, seorang yang mukhlisin di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa takut terhadap ancaman-ancaman disebabkan karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa gentar di dalam mendakwahkan tauhid, memahamkan umat ini untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan umat ini dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang dengannya umat ini akan kekal di yaumil qiyamah, kekal di annar disebabkan karena kesyirikan tersebut. Seorang yang mukhlisin, seorang yang senantiasa ikhlas di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah goyah walaupun manusia mengejeknya, walaupun manusia mencemoohnya, walaupun manusia menjauhinya, dia tetap mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalannya, dalam setiap sunnah yang dia amalkan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan kenikmatan al-istiqamah. Dia akan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ujian menghunjamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang ikhlas di dalam dia berdakwah di jalan Allah, di dalam upaya dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia akan terus bertahan di dalam mendakwahkan al-haq kepada umat manusia. Ketika dia menyampaikan ilmu minal kitabi was sunnah, tidak akan berpengaruh baginya orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkannya. Seorang yang ikhlas, dia akan terus bertahan walaupun umat di sekitarnya berupaya untuk menghindarkan umat ini darinya. Seorang yang ikhlas, dia akan terus bertahan walaupun konsekuensinya kenikmatan duniawi akan berkurang. Konsekuensinya dia harus berhadapan dengan keluarganya. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang yang ikhlas berdakwah di jalan Allah lalu kemudian dia bersabar di atasnya, dia akan terus mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, pandangannya terus jauh ke depan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia kembali berhadapan di hadapan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang seperti inilah yang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan janjikan akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berupaya meraih ridha Allah, walaupun dia tahu konsekuensinya umat manusia tidak akan ridha kepadanya, tapi dia benar-benar yakin bahwasannya ini adalah ridha Allah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang berupaya dalam hidupnya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala walaupun manusia memurkainya, walaupun manusia tidak senang terhadapnya, maka sebagai balasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya, dan manusia akan dibuat ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah. Sekali lagi, wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah. Sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang berupaya meraih ridhonya manusia ketika dia berhadapan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia berhadapan dengan perintah dan syariat Rasulnya alaihi salatu wassalam, tapi dia masih memikirkan manusia, gak enak kepada manusia, risih jika dia terapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia takut jabatannya akan diturunkan, dia takut dunianya akan berkurang, maka kondisi yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan melalui lisan Rasulnya, sakhitallahu alaihi. Sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka terhadap dirinya, dan manusia akan dibuat murka oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan terus berdakwah di jalan Allah, Dia tidak menghiraukan walaupun manusia berbondong-bondong menuju ad-dhalalat, menuju kepada penyimpangan-penyimpangan. Seorang yang ikhlas, dia akan terus berdakwah di atas jalan Allah dan Rasulnya, walaupun manusia beramai-ramai melakukan kebid'ahan, walaupun manusia beramai-ramai melakukan ajaran selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin bahwa memang berdakwah di zaman-zaman setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang berat yang harus ia pikul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam suatu kesempatan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Abu Hamzah Al-Ansari qala sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi zaman al-qabidu 'alad din kalqabidi 'alal jamr. Akan datang sebuah masa dan sebuah zaman di mana seorang yang bertahan dan tegar menghadapi segala bentuk problem, ketika dia berpegang teguh terhadap agamanya, maka dia ibaratnya seperti memegang bara api. Panas yang ia rasakan, panas menimpa dirinya, sakit menimpa kalbunya, sakit menimpa fisiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia akan terus bersabar hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjemput ajalnya. Maka orang-orang seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan nikmatul istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar menyatakan Rabb kami, pencipta, pengatur dan pemelihara kami adalah Allah, lalu dia beristiqamah di atasnya, maka para malaikat akan berbondong-bondong menjemput ruh calon jenazah ini dengan memberikan kabar gembira jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nas'alullaha wa yu'inani wa iyyakum al amal bima alimna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.